穿着蒙个山的哈子Namakan Putri Puspadewi Berlambang kasinan abadi Bintang-bintang naik cemerlang Bagaikan kerling matamu cuita Bulan purnama lah Sana jemaah Wajahmu adinda sayang Tidurku tak nyenyak Acap kali terjaga Kenanganku melayang Jauh Mana kau kan ku cari Rimba yang mana harus ku arungi Bawalah daku ke taman asmara Membina cinta abadi Bagaikan kerling matamu cuita Bulan purnama laksana jelmaan Wajahmu adinda sayang Tidurku tak nyenyak Acap kali terjaga kenanganku melayang jauh tinggi di awan kemana kau kan ku cari rimba yang mana harus ku arungi Walah daku ke taman asmara membina cinta. Oh.